di ujung pelangi ada istana di atas awan, ingin terbang ke sana. Putri duyung bersenang, benarkah ibu semua ada dalam dunia ini? Ada, kisah ini tercipta karena cinta. Indahnya kan membuatmu bahagia. Temukan saja imajinasi, lihatlah jauh dalam hatimu cinta, dongeng terindah dunia. Lalu Neng, lalu pernahkah ada nenek sihir? Buang yang buruk, bebaskanlah hayalmu. Kisah ini bercerita karena cinta yang ada di dunia, indahnya membuat bahagia. Temukan saja imajinasi, lihatlah jauh dalam hatimu cinta. Dunia. Jadi itu hanya cerita dongeng.